Ustaz kata hak tu baik. Ustaz, kata-kata hak tu baik dalam hati kita tu sebenarnya syaitan dengar. Dok. Dok yang dia duk asuk sama kita tu guna pula. Dia gini. Syaitan tidak tahu isi hati kita. Dia tak dapat tahu. Yang tahu dalam dada kita hanyalah Allah. Nampak? Inna Allah alimun bizati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang terkandung di dalam hati-hati manusia. Syaitan tak tahu. Nah, dapat tu dia asuk. Asuk bukan dia tahu. Dia tolong suruh. Tolong royak. Tolong ajar. Tolong nasihat. Suruh kita ikut dia. Nampak? Macam kita dengan kawan kita kak. Kita tak tahu dia nak pergi ke tak. Kita cuma ajak suruh pergi. Mari lah. Kita tahu dah dalam hati, guna-guna pun kita tak tahu. Teka boleh, teka belaka. Dia tu juga dengan syaitan. Tujuan dia menghasut sahaja.